Faslun fi zakatil fitri. Fasal menjelaskan tentang zakat fitrah. Watajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati ayil khilqati bi tsalatsati asya. Keharusan melakukan zakat fitrah, keharusan mengeluarkan zakat fitrah disebabkan oleh tiga hal. Dan zakat fitri di dalam bahasa Arab ini kadang dinamakan zakatul fitrah dan kadang dinamakan zakatul fitri. Artinya mirip seperti bahasa Indonesia yaitu fitrah. Jadi zakat fitrah adalah zakat fitri, ini artinya sama dengan zakat fitrah. Al-Islami. Yang pertama adalah Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihil muslimain. Dikarenakan disyaratkan Islam untuk kewajiban zakat fitrah, maka orang yang kafir dia tidak diharuskan membayar zakat fitrah, tetapi dia diharuskan untuk menzakati budak dan kerabatnya yang Islam. Jadi orang-orang yang harus dinafkahi seperti budak atau kerabat yang Islam harus dizakati, walaupun dia sendiri tidak harus zakat dikarenakan tidak beragama Islam. Lebih buruk bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua adalah tenggelamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan. Fahina idin fatukhruju zakatul fitri amman mata badal gurubi dunaman wulida ba'dahu. Jadi syarat yang kedua ini adalah seseorang yang menemui tenggelamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, dia harus melakukan zakat fitrah. Maka dari itu zakat fitrah diharuskan bagi orang yang meninggal setelah tenggelamnya bulan Ramadan, tetapi tidak diharuskan kepada bayi yang baru lahir setelah tenggelamnya bulan Ramadan. Jadi intinya yang menjadi poin penting, yang menjadi ditekan adalah tenggelamnya bulan Ramadan. Wa wujudil fadli bahwa yasaru sahzi bima yambulu an kutihi wa kuti iyalihi fi dhalikal yaumi ayyami idil fitri wa kadha laylatihi aydan. Dan yang terakhir, orang yang harus melakukan zakat fitrah adalah dia yang memiliki kelebihan harta. Jadi di hari itu, yaitu di hari Idul Fitri dan malam Idul Fitri, dia memiliki kelebihan harta yang dibutuhkan untuk dirinya pribadi dan untuk keluarganya. Wa yuzakki shahsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Fala yalzamul muslima fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kufarin wa in wajabat nafaqatuhum. Seseorang diharuskan membayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dinafkahinya. Tetapi yang dizakati adalah khusus orang-orang yang Islam. Jadi dia seseorang harus membayar zakat fitrah budaknya, kerabatnya, dan istrinya bila memang semuanya Islam. Artinya bila semuanya tidak Islam, maka tidak harus dizakati, tidak harus dikeluarkan zakatnya, walaupun dia wajib menafkahinya. Jadi tentang nafkah dan zakat ini berbeda ya. Kalau nafkah tidak memandang agama, kalau zakat masih mempertimbangkan atau mensyaratkan agama Islam. Wa idza wajabatil fitratu 'ala syahsi fa yukhriju sha'an min kuti baladihi in kana baladiyan. Dan bila seseorang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah dan wajib mengeluarkan zakat fitrah, maka yang dikeluarkan adalah satu sok, ukuran satu sok dari makanan pokok di negaranya, di daerah atau di negaranya. Fa in kana fil baladi aqwatun ghalaba ba'daha wajibal ikhraju minhu. Bila di daerahnya terdapat beberapa makanan pokok, tetapi ada satu yang dominan, maka makanan pokok yang dominanlah yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Falokana sahsu fi badiyatin laku tafiha akhroja min kuti akrabil biladi ilaih. Bila seseorang bertempat tinggal di daerah yang tidak memiliki makanan pokok sama sekali, maka zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan pokok daerah yang paling dekat dengannya. Jadi makanan pokoknya mengikuti daerah yang paling dekat dengan dia. Wa man lam yusir bisoin bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'du. Bila seseorang tidak memiliki kelebihan harta yang mencapai satu sok, yang itu merupakan batas pengeluaran zakat fitrah, ukuran keluarnya zakat fitrah, maka dia masih ditetapkan untuk mengeluarkannya. Jadi walaupun hanya memiliki kelebihan harta sebagian sok, maka sebagian itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Wa qadruhu aisyai khamsatu artalin wa thulutsun bil iraqi. Fasabaqa bayanur ridli bil iraqi finisa bizuru. Ukuran satu sok adalah 5 ritel dan sepertiga. 5 sepertiga ritel, dan untuk ukuran ini menggunakan ukuran ritel Irak. Dan ukuran ritel Irak sudah dijelaskan di dalam pembahasan tentang nisab zakat tanaman. Faslun fi qasmi shadaqah. Pasal menjelaskan pembagian zakat, ya. Pasal menjelaskan tentang pembagian zakat. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi tsamaniyatil ladina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qaulihi ta'ala. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Jadi 8 kelompok itu, 8 golongan ini sudah lengkap disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ila akhirihi huwa dhahirun ghaniyun 'ani syarhi illa ma'rifatal asnafil madhkurah. Ayat ini dianggap sudah jelas tentang nama-nama dari delapan golongan itu, sehingga Fathul Qorib merasa tidak perlu untuk membahasnya, tidak perlu untuk menjelaskannya, kecuali menjelaskan satu persatu dari nama-nama golongan tersebut. Fal fakiru fi zakati huwallazi lama lalahu wala kasbaya qaumaukian min hajati. Amal fakirul aroya bahwa man la nagda biadi. Orang fakir di dalam bab zakat adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi harta tidak punya, penghasilan juga tidak punya. Dan di dalam kitab fikih, istilah fakir ini tidak hanya khusus di bab zakat, tetapi ada istilah lagi, yaitu fakirul aroya. Fakirul aroya ialah seseorang yang tidak memiliki mata uang di tangannya. Jadi biasanya di dalam fikih dijelaskan orang yang memiliki memiliki pohon kurma, kemudian pohon itu dipinjamkan kepada temannya yang membutuhkan, dan temannya itu dalam waktu yang disepakati, misalkan 1 tahun, dia berhak memakan hasil dari pohon kurma tersebut. Intinya adalah fakir aroya ini bukanlah maksud dari fakir yang dijelaskan di bab zakat. Jadi ada fakir bab zakat, ada fakir aroya. Wal miskinu man qadara ala malin aw kasbin yaqau kullun min huma mauqian min kifayatihi wa la yakfihi kaman yahtaju ila asrati darahim wa indahu sab'ah. Dan miskin di dalam bab zakat adalah seseorang yang mampu atau yang memiliki harta dan juga memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhannya, tetapi tidak cukup. Mohon maaf, seseorang yang memiliki harta atau memiliki penghasilan yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Jadi di kitab ini dicontohkan seseorang yang membutuhkan 10 dirham untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dia hanya memiliki 7 dirham. Jadi miskin ini masih parah fakir, ya, masih parah fakir. Kalau fakir tidak memiliki harta sama sekali, tidak memiliki penghasilan sama sekali. Kalau miskin masih memiliki harta dan penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Wal amilu man ista'malahul imamu ala ahdi shadaqati wa dafiha li mustahiqiha. Amil adalah seseorang yang dipekerjakan imam, yang ditugaskan imam untuk mengambil zakat dan membaginya. Jadi tugasnya adalah mengambil dan membagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wal mu'allafatu qulubuhum bahwa arba'atu aqsam. Dan yang dimaksud dengan mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya disenangkan di dalam Al-Qur'an itu terdapat empat bagian. Ahaduha mu'allafatul muslimin wa hum man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam fa yata'allafu bidaf'i zakati lahu. Bagian yang pertama adalah mu'allafah, yaitu orang-orang Islam yang hatinya disenangkan atau disenangkan ya, yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah, baru saja masuk Islam dan niatnya masih lemah, maka untuk memperkuat imannya agar semakin mantap dengan Islam, dia diberikan zakat supaya senang dengan Islam. Bagiatul aqsami madkuratun fil mabsutat. Dan bagian selain tadi tidak dijelaskan di dalam kitab ini. Wa fir riqabi wa hum al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Amal mukatabu kitabatan fasidah fala yu'ta min sahmil mukatabin. Dan yang dimaksud dengan fir riqab di dalam ayat tadi adalah budak mukatab. Ya, ada nanti di bab terakhir akan dijelaskan beberapa pembagian budak, termasuk pembagian budak adalah budak mukatab. Budak mukatab ialah budak yang sudah memiliki kesepakatan dengan sayidnya, dengan tuannya, bila dia mampu membayar sejumlah uang yang telah disepakati, yang telah ditentukan oleh sayidnya, maka dia merdeka. Jadi sayidnya mengatakan kepada dia, bila kamu membayarku sebanyak sekian, maka kau merdeka. Budak yang seperti itu disebut dengan budak mukatab. Selama syarat dan rukun budak mukatab ini terpenuhi, maka dia berhak menerima zakat. Dan budak mukatab yang akadnya atau perjanjiannya tidak sah, tidak mencukupi syarat atau rukun, tentunya tidak berhak mendapatkan zakat. Wal ghorimu ala salasati aqsam. Ahaduha man istadana dainan litaskini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yadhhar qatiluhu. Kemudian ghorim. Ghorim ialah orang yang memiliki hutang. Ghorim ini di dalam kitab fikih bab zakat terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah seseorang yang berhutang yang tujuannya untuk meredam fitnah, meredam pertikaian antara dua suku, antara dua kelompok yang bertikai. Di kitab ini dicontohkan pertikaian itu karena salah satu dari kelompok itu terdapat orang yang terbunuh, orang yang mati, kemudian pembunuhnya belum jelas, jadi saling menuduh. Kelompok satu menuduh pembunuhnya kelompok B, kemudian terjadi pertengkaran. Lalu ada satu orang yang berhutang tujuannya untuk mendamaikan dua kelompok tadi. Fataham maladainan bisa babitalik fayuk dodainuhu min sahmil gorimina honiyan kana au fakiron. Dan orang yang berhutang demi kepentingan tadi, demi kepentingan mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, dia berhak mendapatkan zakat, yang tentunya zakat itu akan digunakan untuk membayar hutang. Dan orang ini, orang yang berhutang ini, dia tetap mendapatkan zakat walaupun dia kaya. Jadi gharimin atau orang yang berhutang ini tidak ada batasan fakir ataupun miskin, dia tetap mendapatkan zakat. Wa inna ma yu'tal gharimu inda baqa'i daini 'alaihi fa in adahu min malihi aw dafa'ahu tida'an lam yu'ta min sahmil gharimin. Dan pemberian zakat kepada gharim atau orang yang hutang ini diberikan selama hutangnya belum dibayar, selama hutangnya belum dilunasi. Artinya bila orang yang hutang, yang tujuannya untuk mendamaikan dua kelompok seperti tadi, lalu dia hutang itu dilunasi dengan hartanya pribadi, atau bahkan sudah lunas dari awal, dia tidak mendapatkan zakat. Wa baqiyatu aqsamil gharimina fil mabsutat. Dan bagian yang lain dari gharimin atau orang-orang yang berhutang ini dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya. Wa amma sabilullah fahumul guzatul ladina la sahmalahum fi diwanil murtaziqah balhum mutatawiyuna bil jihad. Dan yang dimaksud dengan sabilillah di dalam firman Allah tadi ialah pasukan berperang, ya, orang-orang yang siap untuk berperang, dan mereka bukanlah tentara resmi, bukanlah pasukan resmi. Mereka tidak tertulis namanya di dalam anggota pasukan resmi negara. Mereka adalah orang-orang yang ikut berperang dengan sukarela. Jadi mereka ini yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, yang ikut berperang dengan sukarela, mereka mendapatkan zakat. Wa amma ibnu sabil fa huwa man yunsi'u safaran min baladi zakat aw yakunu muhtaja aw yakunu mujtazan li baladiha wa yustaratu fihi al hajatu wa adamul masiah. Kemudian ibnu sabil adalah seseorang yang bepergian, yaitu orang yang memulai perjalanannya dari negara yang sedang membagi zakat, atau seseorang yang sedang melewati negara yang sedang membagi zakat. Dan orang yang bepergian ini, dia bisa menerima zakat, berhak menerima zakat bila memang dia membutuhkan dan perjalanannya tidak maksiat. Wa qauluhu wa ila man yujadu minhum ila asnafi fihi isharatun ila annahu idza fuqida ba'dul asnafi wa wujidal ba'du tusrafu liman yujadu minhum. Dan dikata ilaman yujadu minhum, kalimat yang ada di takrib yaitu ilaman yujadu minhum, diberikan kepada orang yang ditemukan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bila sebagian golongan tidak ditemukan dan hanya ditemukan golongan yang lain, hanya ditemukan sebagian golongan yang lain, maka semua zakat diberikan kepada golongan itu. Faida fuqidu kulluhum hufidati zakatu hatta yujadu kulluhum aw ba'duhum. Dan bila semua golongan zakat tidak ditemukan, maka zakat disimpan, semua zakat disimpan hingga ditemukan semua golongan atau sebagian. Wala yuqtasaru fi ita'i zakati ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin min al-asnafi tsamaniyati ilal amil fa innahu yajuzu an yakuna wahidan in hasalat bihil haja. Dan diharuskan untuk memberikan di setiap golongannya minimal 3 orang. Jadi golongan zakat, golongan penerima zakat yang jumlahnya 8 itu minimal setiap golongan diberikan 3 orang. Kecuali amil. Dan amil ini cukup untuk memberikan zakat kepada satu amil. Jadi selain amil harus 3, yang amil ini cukup 1 asalkan kebutuhannya sudah tercukupi. Wa idza sarafa ithnaini min kulli sinfin gharima lits-tsalits fi aqalla mutamawwal wa qila yaghrumu lahu tsulus. Bila seorang yang membayar zakat hanya memberikan 2 orang, hanya memberikan kepada 2 orang dari setiap masing-masing golongan, maka dia memiliki tanggungan kepada orang yang ketiga, orang yang ketiga di setiap golongan tersebut. Dan jumlah kadar tanggungan yang harus dibayar adalah aqallu mutamawwal, atau minimal nilai yang laku untuk diperdagangkan. Tetapi ada satu pendapat yang lain yang mengatakan bahwa tanggungan itu senilai 1/3 dari zakat yang dikeluarkan. Wa khamsatun la yajuzu dafuha ay zakati ilaihim. Ada 5 orang yang tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka. Al-ghaniyu bimalin aw kasbin wal abdu wa banu Hasyim wa banu Muthalib. 5 orang itu adalah, yang pertama orang kaya, baik kaya memiliki harta atau memiliki penghasilan, dan budak, seorang yang berstatus budak, lalu keturunan Banu, keturunan Hasyim, dan keturunan Muthalib, atau biasa kita istilahkan dengan keluarga Nabi. Sawaun manau hakohum minhum musilhumu samla. Jadi keturunan Nabi atau Banu Hasyim dan Banu Muthalib, mereka ini berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan di dalam bab zakat, mereka tetap tidak diperbolehkan menerima zakat atau tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka, walaupun mereka menolak untuk mendapatkan 1/5 dari rampasan perang. Wa kada utaqo uhum la yajuzu dafu zakati ilaihi. Orang yang sama seperti keturunan Nabi, seperti keluarga Nabi, adalah budak yang telah dimerdekakan oleh mereka. Jadi keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat, budak mereka juga tidak boleh. Wa yajuzu likullin minhum ahdu shadaqati tatawwu'i 'alal masyhur. Akan tetapi bagi keluarga Nabi, dia haram menerima zakat, tetapi boleh menerima sedekah yang sunnah, ya, sedekah-sedekah yang sunnah. Wal kafiru wa fi ba'din nusahi wa la tasihu lil kafir. Dan orang terakhir yang tidak sah memberikan zakat kepada dia adalah orang kafir. Waman talzamul muzaki, ini salah ya. Ini bukan musolli tapi muzaki. Waman talzamul muzakiya nafaqatuhu la yadfa'uha ay zakata ilaihim bismil fuqara wal masakin. Dan orang yang menjadi tanggungan nafkah tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah pemberi zakat. Jadi misalkan saya memiliki anak dan anak itu masih berada di tanggungan saya nafkahnya, maka saya tidak boleh mengeluarkan zakat saya, tidak boleh memberikan zakat saya kepada anak saya atas nama fakir dan miskin. Jadi ketidakbolehan itu bila memang mengatasnamakan fakir ataupun miskin. Wa yajuzu dafuha ilaihim bismi kaunihim guzatan wa qarimina matalan. Tetapi boleh memberikan zakat kepadanya bila memang tidak atas nama miskin atau fakir. Misalkan mereka berstatus sebagai tentara perang atau orang-orang yang memiliki hutang.